الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita pembahasan kemarin bahwa ada di antara beberapa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala mansus alaihi. Siapa yang ingat? Baik. Apa yang dinaskan? Hewan-hewan apa saja yang dinyatakan halalnya oleh syariat kita? Pertama bahimatul an'am, yakni sapi, unta dan apa? Kambing dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian berikutnya adalah taib. Muraja'ah barakallahu fikum. Yang kedua adalah apa Yusuf? Al-khail. Yang kedua adalah kuda. Yang ketiga adalah ad-dab. Taib. Yang keempat himarul wahsyi. Dan yang kelima arnab, kelinci dengan berbagai macam jenisnya. Kelinci juga banyak jenis barakallahu bikum. Ada yang jenis kecil sekali, bukan marmut, kelinci tapi kecil sekali. Ada yang sampai besar sekali, luar biasa, sehingga bobotnya 8 kilo 9 kilo bahkan lebih. Arnab ad-dubu, demikian juga hiena, dajaj, ayam, jarat, belalang. Sampai pembahasan yang ketiga, al-mas'alu tsalits, ma nassa syari'u ala tahrimihi, apa-apa yang dinaskan dalam syariat kita tentang haramnya, jelas-jelas pengharamnya. Wal aslu fi ma yahrum min al-at'ima anna kulla ta'amin najis mustaqdar fihi madarrah la yajuzu akluhu. Secara umum, makanan diharamkan adalah semua makanan yang bernajis. Taib, atau sifatnya najis. Mustaqdar, dianggap menjijikkan. Fihi madarrah, dan ada padanya kemudaratan. Ya, seperti beracun atau yang lainnya. La yajuzu akluhu, tidak boleh dimakan. Wa dzalika 'ala an-nahwi at-tali. Yang ini diterangkan sebagai berikut. Pertama, al-muharramat minat ta'am fi kitabillahi mahsuratun fi asyarati asya. Yang diharamkan dari makan-makanan dalam Al-Quran terbatas pada 10 perkara. Waradat fi qawlihi ta'ala, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian semua bangkai. Barakallahu fikum. Kecuali bangkai ikan. Baik. Dan apa? Dan belalang, bangkai belalang. Taib. Al-maita pertama, bangkai. Semua hewan-hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, namanya bangkai. Mau dicekek, mau dipukul, mau dibanting, mau di strum. Barakallahu fikum. Berbagai macam perlakuan atasnya sehingga mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i, maka dikatakan bangkai. Taib. Waddamu. Taib. Darah. Darah haram hukumnya. Barakallahu fikum. Walahumul khinzir. Darah yang maksud darah mengalir. Taib. Darah yang mengalir ketika disembelih. Adapun darah yang tertinggal dalam jasad hewan yang disembelih bukanlah haram. Barakallahu fikum. Yani ketika kita mungkin mencuci daging, kan merah kan? Bukan itu yang haram. Yang haram itulah ketika di sembelih dan terpancar, itu yang haram. Walahmul khinzir, yang ketiga adalah lahmul khinzir, darah daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Wal munkhaniqatu, dan yang tercekik, wal mauqudatu dan yang tertanduk, wal mutaraddiyah dan yang terjatuh, wan natiha. Al mauqudah yang terpukul awal, mauqudah yang terpukul, dipukul. Wan natiha yang tertanduk, wa ma akala sab'u dan apa yang dimakan oleh binatang buas, illa ma dzakaitum kecuali apa yang sempat kalian sembelih. Terjatuh dia dari ketinggian, dia masih hidup, sembelih. Barakallahu fikum. Boleh. Atau diterkam binatang buas, dia masih hidup, maka sembelih, boleh. Wa ma dzubiha 'alan nusub dan apa-apa yang disembelih untuk patung berhala. Amal mayitah, maka diterangkan satu demi satu. Adapun mayitah, fahiya ma matat hatfa amfihi, apa-apa yang mati melalui hidungnya. Barakallahu fikum, artinya tidak melalui penyembelihan syar'i. Wa farakatul hayatu biduni zakatin syar'iyyah, dia mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Wa hurrimat lima fiha minal madarra bisababid damil muhtaqan wa khubdut taghdiyah, dan diharamkan bangkai itu karena memiliki kemudaratan, disebabkan karena tertampungnya darah di dalam daging. Darah ini mengandung, barakallahu fikum, berbagai macam bakteri, mikroba dan yang lainnya. Dan membawa penyakit-penyakit yang ada pada hewan, ketika disembelih keluar semuanya biidznillah tabaraka wa taala, dan tinggallah dia apa? Tinggallah dia dalam kondisi tayyiban, bagus. Barakallahu fikum. Daging yang sudah terpisah dari darah itu lebih awet ketimbang daging yang tidak dipisahkan dari darahnya. Ini bangkai maksudnya. Uhrimat lima fiha minal madara bisababid dam al muhtaqan, karena darahnya terkumpul dalam daging. Wa khubdut taghdiyah, dan jeleknya daging itu setelah barakallahu fikum matinya hewan tersebut. Wa tajuzu lil muttar biqadril hajah, dan boleh bagi orang-orang yang terpaksa memakannya sesuai dengan hajatannya. Wa yustathna minal maita as-samak wal jarat fa innahuma halal, dan yang dikecualikan dari bangkai ini adalah ikan dan belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang boleh dimakan. Waddamu, yang kedua dam, darah ini wal muradu bihi addamul masfuh, yang dimaksud darah di sini adalah darah yang mengalir, darah yang terpancar ketika hewan itu disembelih. Fainahu haram, haram. Liqaulihi ta'ala fi ayatin ukhra, aw damam masfuha, di ayat yang lain, atau darah yang terpancar. Amma ma yabqa minad dami fi khalalil lahm, adapun apa yang tertinggal dari darah di sela-sela daging, wa fil uruq ba'da dhabh, dan di urat-urat nadinya setelah disembelih, pemubah, maka itu mubah. Wa kadza ma jaa syar'u bihillihi minad dami kal kabidi wattihal, demikian juga pengecualian dari darah adalah al kabid hati dengan limpa. Darah itu kalau dibekukan persis dengan hati, paham barakallahu fikum, persis kenyal-kenyalnya persis, warnanya pun mirip. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Demikian juga limpa. Limpa ini banyak darah, mengandung darah. Hati juga banyak mengandung darah. Kalau saya tidak salah, hati ini yang membuat darah, yang melakukan proses pembuatan darah. Barakallahu fikum. Al-muhim, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani al-kabid, hati dengan attihal, limpa. Baik. Sekali lagi, darah yang ada di dalam sembelihan setelah disembelih tidaklah haram hukumnya, boleh. Jadi begitu kita bersihkan, begitu kita sembelih, kita kuliti, boleh langsung diambil dagingnya dan dimasak tanpa melalui proses pencucian. Baik. Yang ketiga, lahmul khinzir, darah daging babi, li'annahu qadar, karena daging babi itu menjijikkan. Wa yataghadza 'alal qadurat, dan babi ini memakan sesuatu yang kotor-kotor. Baik. Wa limadarratil baligh, dan karena jeleknya yang sangat diharamkan dia. Wa qad jama'a Allahu 'azza wa jalla hadits tsalatsa fi qawlihi, Allah mengumpulkan tiga jenis ini, bangkai, darah, dan daging babi. Illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Kecuali itu adalah bangkai atau darah yang terpancar atau daging babi, karena sungguhnya itu najis. Aw fisqan uhilla ligairillah bi. Wama uhilla ligairillah bi. Yang keempat, wama uhilla ligairillah bi, yakni apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa bismil Masih, bismil Husain, atau bismil siapa gitu, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala dia menyembelih sembelihan itu. Uhilla ligairillah bi, aidu biha ala ghairi ismihi taala. Disembelih sembelihan itu tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi menyebut nama yang lainnya. Wa hadha haramun lima fihi min asyirkil munafid tauhid. Kenapa diharamkan? Karena ini merupakan kesyirikan yang bertentangan dengan ketauhidan. Wa inna dhahba ibad wa inna dhabha ibada la yajuzu sarfuha li ghairillah taala. Dan karena penyembelihan itu adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kama qala azza wa jalla, fa shalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah sembelihan. Berikutnya, barakallahu fikum, wal munkhaniqatu wa hiya allati takhannaqa fatamut imma qasdan aw bighairi qasd. Yang tercekik, apakah sengaja dicekik atau tidak sengaja? Baik, dia menggosok-gosok lehernya, kepalanya, sehingga masuk ke suatu tempat yang dia dengannya tercekik. Barakallahu fikum. Macam ada kayu begini, kemudian digosok-gosok kepalanya, kemudian dia mau tarik sudah nyangkut kepalanya. Sama seperti tercekik. Sengaja tidak sengaja mati dia dengan proses pencekikan ini, maka dia dianggap bangkai dan tidak boleh dimakan. Wal mauquda hiya allati tudrabu bi asa aw syai'in thaqil. Mauquda yakni hewan yang dipukul dipukul kepalanya, seperti dia beberapa daerah atau negara-negara kufar, mereka membunuh sapi dengan apa? Dengan sekali pukul, ya, di semacam martelu. Martelu ini yang sebesar ya mungkin ya 5 kiloan segini ya, kelihatannya itu ya. Dari 5 kilo 10 kilo ini ya, kurang lebih lah. Ah, segini martelu begini nih. Nih. Pas dibatok kepalanya, tak. Langsung enggak bergerak, langsung ambruk. Tidak lagi kelepek-kelepek seperti penyembelihan. Kalau penyembelihan kan disembelih sapi ini atau hewan memiliki apa reaksi barakallahu fikum untuk menggoncangkan badannya sehingga tercurahkan semua darah yang ada di dalam jasadnya. Sehingga hewan kalau disembelih jangan dibiarkan dikurung, dikungkung begitu. Biarkan dia bergerak, sehingga semakin banyak dia bergerak, semakin dia memompa darahnya keluar. Barakallahu fikum. Beda yang dipakai martelu di kepala, tung, langsung les. Tidak bergerak sama sekali, mati langsung. Tidak ada istilah kelepak-kelepak gara-gara tidak ada langsung mati. Namanya mau kuda, tapi bilang toki, mau anjing, mau apa, toki yang lebih makanan. Tapi sudah najis, proses penyembelihannya juga, proses pematiannya juga tidak syar'i. Tapi wa al-mutaraddiyah allati tataradda min makanin 'alin fatamut, yang terjatuh dari ketinggian sehingga mati. Jadi misalnya kambing, sapi jatuh dari pinggir tebing kemudian mati. Barakallahu fikum. Baik. Wan natiha allati tantahuha ukhra fataqtuluha, yang ditanduk oleh temannya. Barakallahu fikum. Apakah berkelahi atau diadu oleh orang? Baik. Karena ini ada tukang adu. Adu kerbau. Nah, di Makassar sana, di Sulawesi Selatan, barakallahu fikum, adu kerbau. Baik. Dan di daerah-daerah lain, barakallahu fikum, daerah Asia ini yang banyak kerbaunya. Biasa mereka adu kerbau. Adu kerbau, adu kambing, domba. Baik, adu ayam. Baik. Dan yang makan ini fasakah? Jadi orang-orang fasik, dia adu ayam, tapi ayamnya mati, tapi dia makan pakai khamr lagi. Satu paket. La hawla wa la quwata illa billah. Wa natiha. Wa ma akala sab'u, dan apa-apa yang dimakan oleh binatang buas, hiya allati ya'du 'alaiha asad au namir au dhib au fahd au kalb. Ini hewan-hewan yang diterkam oleh singa, barakallahu bikum, macan atau serigala atau fahad. Fahad ini cita-cita ya. Atau kalb atau anjing. Faya'kulu ba'daha fatamutu bisababi dzalik. Dimakan, diterkam sehingga mati dia. Fama udrika min hadhihi al-khamsa al-akhirah, maka apa saja yang masih didapati hidup di antara lima ini, barakallahu bikum, yang tercekik, kita masih dapati dia masih hidup, tercekik tapi masih hidup, maka boleh sembelih. Atau terpukul, ada yang pukul, barakallahu bikum. Atau terkena benturan. Agak. Maka ketika didapati masih hidup, maka boleh disembelih. Wal mutaradiyah, yang jatuh juga. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang mengembalakan gembalaannya, kemudian di antara gembalaannya ada yang jatuh dari ketinggian, kemudian disembelih oleh pengembalanya dengan batu. Dan diizinkan Rasulullah untuk memakannya. Wal mutaradiyah, yang jatuh, wanatihah, dan yang ditanduk oleh kawanannya. Jadi sebelum atau ketika didapati masih hidup, maka boleh disembelih. Barakallahu fikum. Dan apa yang dimakan, diterkam oleh binatang buas, kemudian didapati masih hidup, maka boleh disembelih. Fama udrika min hadhil hamsa al-akhirah wa bihi hayah, masih dapat dalam keadaan dia masih hidup. Fadukiya fa innahu halalul akal, kemudian disembelih secara syar'i, maka halal untuk dimakan. Barakallahu fikum. Liqauli ta'ala fi ayatil madhkura illa ma dakkaitum, kecuali apa yang kalian masih bisa sembelih. Baik, catatan masih ada padanya kehidupan. Baik, jangan tinggal gerakan-gerakan kakinya yang so. Barakallahu fikum. Sunnya tidak ada sebenarnya, tinggal gerakan-gerakan terakhir. Barakallahu fikum. Kalau sapi umpama sapi jatuh ke sumur, meskipun dia disembelih karena bawa lehernya. Kalau tidak bisa, kalau orang juga mau turun bahaya, membahayakan karena bisa ngamuk sapinya, dan orangnya bisa kena bahaya, maka ditombak, ditombak sehingga mengucur darahnya. Barakallahu fikum. Sama seperti ketika berburu. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah menjadi liar unta-unta kalian, fasna'u bihi hakadha. Taib. Maka perlakuan dia sama seperti apa? Hewan buruan, ditombak dia. Ditombak sehingga dia jatuh. Barakallahu fikum. Ya sama seperti ini. Ini tidak ada cara untuk menyembelihnya dengan penyembelihan yang syar'i yang biasa. Baik. Dan perlakuan untuk hewan buruan ya seperti itu memang. Ya, walaupun dia asalnya bukan hewan buruan, tapi ketika tidak ada kemungkinan untuk menyembelihnya secara syar'i, maka boleh diperlakukan sama seperti hewan buruan. Baik. Unta yang sudah menjadi liar. Ayam juga, barakallahu fikum, ayam setengah mati mau tangkah, barakallahu fikum, ditembak atau dipanah, barakallahu fikum, dan tidak boleh diketapel karena mengetapel dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ayam sakit masih hidup, berarti masih hidup, tidak apa-apa ayam sakit, ayam sakit ayam sehat makan, barakallahu fikum. Baik. Ayam saki. Baik. Dipotong memang sebelum saki. Repot juga terkadang. Orang enggak mau potong kalau nanti mau saki baru mau potong, aduh. Baik. Enggak apa-apa insyaallah. Kecuali kalau pemerintah mengatakan bahwa ayam ini sakit dengan penyakit yang bisa mewabah. Barakallahu, maka tidak boleh karena bisa menjangkit seperti penyakit flu burung ya atau apalah namanya. Kalau memang terbukti maka jangan, karena kapan Anda makan maka Anda terjangkiti dengan penyakit yang ada padanya. Jadi, kalau cuma sakit-sakit apa itu ayam ya, sembelih keluar darahnya insya Allah keluar bersamanya dengan penyakitnya. Tabrak, kalau masih hidup sembelih. Kalau dia mati dengan tabrakan itu maka masuk dalam kategori al-mauqudah. Sama dia yang dipukul. Tapi sama seperti orang sebelah ini kalau ambil paniki. Bum. Dia tangkap kon dia. Tapi setelah itu disemprot pakai api. Itu dicara dipukul. Atau umpe anjing hukum toki namanya al-mukuda. Barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya kita bawa mobil kemudian nabrak burung, kemudian burungnya masih klepak-klepak masih hidup, potong makan. Atau ayam. Barakallahu fikum. Kalau semati dengan itu tidak boleh, bangkai dia. Jadi, syaratnya illa ma dakaitum, kecuali di antara lima ini yang masih sempat kalian sembelih maka silakan. Kalau tidak sempat sembelih mati dia sudah bangkai. Wa madu biha 'ala nusub, dan apa-apa yang disembelih untuk kuburan atau patung berhala wahya, hijaratun kanat mansubah haulal Ka'bah. Dulunya ini adalah batu yang dipancangkan di sekitar Ka'bah. Wa kanu fil jahiliyati yadbahuna indaha. Dan dulunya mereka menyembelih di atas batu ini untuk berhala-berhala mereka. Fahadila yahillu akluha. Taib. Ini tidak boleh dimakan. Lianna dhalika minasyirki alladhi harramahullah kama madha fiha fima uhilla ligairillahi bih. Barakallahu fikum. Taib. Kalau memang tujuannya untuk patung, berhala, kuburan, walaupun dia baca bismillah, mayam fa.